やれれれれや bisa senang untuk masa depan jadi cemerlang. karena waktu hidup bisa senang, untuk masa depan jadi cemerlang. Ya le.